السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan di pagi hari ini, dan juga ada beberapa kendala teknis sehingga kemarin kita tidak bisa live. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan, keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini di dalam rubrik Serambi Nabawi kita melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i. Masih melanjutkan pembahasan tentang al-wasiyah atau wasiat. Di pertemuan yang lalu, para pemirsa Niaga TV, sudah kita bacakan definisi wasiat. Begitupun dalil-dalil disyariatkannya wasiat. Dan sudah kita sampaikan bahwa hukum tentang wasiat ini terdiri dari dua pasal. Pertama adalah tentang nasbul wasi, yaitu mengangkat orang yang akan mengemban wasiat. Orang yang kita berikan wasiat untuk disampaikan setelah kita meninggal, itu disebut dengan al-wasi. Sudah kita bahas kriteria dan lain sebagainya. Adapun pasal yang kedua adalah tentang al-musa bihi, sesuatu yang diwasiatkan. Jadi ada orang yang mengemban wasiat, ada sesuatu yang diwasiatkan. Adapun terkait dengan sesuatu yang diwasiatkan, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, tajuzu al-wasiyatu bi thulutsil mali. Diperbolehkan berwasiat dengan sepertiga harta. Ya, diperbolehkan berwasiat dengan 1/3 harta. Fama dunahu, atau kurang dari 1/3. Jadi antara 1/3 atau kurang dari 1/3. Wala tajuzu biziyadati alaihi. Dan tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi batas maksimalnya 1/3. Kurang dari itu bagus. Dan tidak boleh melebihi nilai 1/3. Wal muradu thuluthuhu indal mauti. Dan yang kita maksud dengan 1/3 harta, kata beliau, adalah dari apa yang dia tinggalkan ketika meninggal. 1/3 dari apa yang ditinggalkan oleh seseorang ketika dia meninggal dunia. Fa in kana warathatuhu agniya nudibastifa'u ats-tsuluts. Kalau seandainya ahli warisnya orang-orang kaya, jadi orang yang akan mendapatkan warisan adalah orang-orang yang kaya, yang berkecukupan, nudiba, dianjurkan, disunnahkan mereka menyempurnakan wasiat agar menjadi sepertiga, maksimal sepertiga, kurang sepertiga bagus, lebih dari sepertiga tidak boleh. Kalau ahli warisnya adalah orang-orang kaya dan orang tua mereka semisal memberikan wasiat yang mana wasiat itu tidak lebih dari sepertiga ahli warisnya orang-orang kaya, maka dianjurkan agar disempurnakan agar sampai sepertiga. Walaupun ketika mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Deep berkata, kata beliau, bahwa pendapat yang lebih kuat atau yang mu'tamad dalam istilah mazhab Imam Asy-Syafi'i itu tidak disunnahkan, walaupun ahli warisnya orang-orang kaya, tidak disunnahkan menjadikan wasiat itu sepertiga. Jadi kalau orang tua mereka berwasiat ya sebelum meninggal, tapi wasiatnya itu tidak sampai sepertiga, tidak sampai sepertiga dari harta peninggalan, itu tidak harus atau tidak disunnahkan ahli waris walaupun mereka kaya menyempurnakan wasiat itu agar menjadi sepertiga, tidak disunnahkan menurut pendapat yang mu'tamad di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wa illa fala, kalau keluarganya tidak kaya ya jelas kalau itu ya. Kalau seandainya kaya saja itu tidak diharuskan, tidak dianjurkan menyempurnakannya agar sepertiga. Tidak, walaupun keluarganya kaya. Apalagi kalau kondisi keluarganya tidak kaya. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya yang bernama Sa'ad ibni Abi Waqqas, ya radhiyallahu ta'ala an, innaka antada warasatak agniya khairun min tada'uhum 'alatan yatakaffafuna an-nasa fi aydihim. Kamu wahai Sa'ad, kata Nabi, meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi kaya, dalam kondisi berkecukupan adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam kondisi susah yang mengharuskan mereka mengharapkan pemberian atau bantuan dari orang lain. Ya, pemberian atau bantuan dari orang lain. Jadi seandainya ada seseorang berwasiat yang mana wasiat itu kurang dari sepertiga, menurut Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, hendaknya kalau memang ahli warisnya kaya, wasiat ayah mereka itu yang tidak sampai sepertiga dijadikan sepertiga. Walaupun itu sekali lagi adalah pendapat yang lemah di mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, sedangkan pendapat yang mu'tamad, yang kuat, yang dipakai, ya, bahwa tidak disunnahkan menjadikan wasiat itu sepertiga ketika dia kurang dari sepertiga walaupun kondisi ahli warisnya berkecukupan. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini, fa in zada alaihi, apabila lebih dari sepertiga, batalat fi zaidi, batalat fi zaid, maka yang batal yang lebihnya saja. Seseorang berwasiat, kalau saya meninggal, ya, saya meninggal, maka infakkanlah atau wakafkanlah harta yang saya tinggalkan itu sejumlah 1 miliar misalnya untuk pembangunan masjid. Setelah dihitung, ternyata nilai 1 miliar ini adalah setengah dari harta peninggalan. Setengah dari harta peninggalan. Berarti sudah lebih dari sepertiga. Apakah karena sudah lebih dari sepertiga dianggap batal secara keseluruhan, artinya wasiatnya tidak bisa dilaksanakan, ataukah yang batal itu hanya yang lebihnya? Nah, kata beliau, yang batal itu tidak keseluruhannya. Tetapi yang batal itu adalah yang lebih dari sepertiganya saja. Ya, yang lebih dari sepertiganya saja. Berarti kita kembalikan nilainya agar sepertiga. Tapi kan dia berwasiatnya 1 miliar. Oh iya, enggak bisa. Karena 1 miliar ini telah melampaui batas maksimal sepertiga. Oh, berarti dibatalkan secara keseluruhan? Tidak juga. Tidak juga. Tetapi yang batal hanya kelebihannya saja. Adapun nilai sepertiga dari harta warisannya itu tetap dilaksanakan. Walaupun ya, seandainya seseorang itu kurang dari sepertiga, ketika dia mewasiatkan sesuatu kurang dari sepertiga, itu lebih baik. Ya, seandainya dia meninggalkan anaknya, istrinya, dalam kondisi lapang, dalam kondisi berkecukupan, itu adalah lebih baik daripada dia tinggalkan dalam kondisi susah, sehingga mereka ya apa namanya sangat tergantung dengan bantuan manusia. Lalu dikatakan di sini, fa in zada alaihi batalat fi zaidi, apabila wasiatnya lebih dari sepertiga maka batallah kelebihannya saja, in lam yakun lahu warithun, itu dalam kondisi dia tidak punya ahli waris. Dalam kondisi dia tidak punya ahli waris. Seseorang tidak punya ahli waris. Lalu dia berwasiat lebih dari sepertiga. Maka yang kelebihannya itu batal. Kelebihannya itu batal. Lalu bagaimana kalau seandainya dia memiliki ahli waris? Seseorang berwasiat, ketika dihitung jumlah wasiatnya itu lebih dari sepertiga, sedangkan dia punya ahli waris. Kalau dia punya ahli waris, nanti tinggal dilihat. Kalau ahli warisnya mengizinkan, misalnya ahli warisnya berkata, ya sudahlah, ya kita alhamdulillah Allah berikan kelapangan harta, kita semua berkecukupan. Kalau memang ayah kita berwasiat seperti itu, kita laksanakan. Apakah boleh seperti itu? Dikatakan di sini, fa in ajazahu sahha. Tetapi kalau ahli waris membolehkannya, artinya mereka merelakan hak mereka itu digunakan, seharusnya kan hak mereka dan tidak boleh dari sepertiga. Tapi ahli waris merelakan hak mereka itu untuk disedekahkan atau diwakafkan dan lain sebagainya, fa in ajazahu sahha. Apabila ahli waris ya mengizinkan, membolehkan hal itu, maka sah wasiat tersebut. Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan komentar, li'annal man'a lihaqqil waris. Karena larangan berwasiat lebih dari sepertiga adalah untuk melindungi ahli waris. Faida radia bihi jaza. Maka kalau mereka ridho dengan kondisi tersebut, ya maka itu diperbolehkan. Wala tasihul ijazatu warraddu illa ba'dal maut. Dan kalau kita bicara persetujuan atau tidak setujunya ahli waris, itu adalah setelah kematian. Setelah kematian. Karena kenapa? Karena ahli waris itu tidak disifati dengan memiliki harta tersebut kecuali dengan meninggalnya orang yang berwasiat. Kalau sebelum itu, ya mereka tidak bisa mengatakan iya atau tidak. Walaupun ada hukum syariat yang nanti telah berlaku secara umum. Ya, ada hukum syariat. Tetapi mereka tidak bisa mengatakan iya, tidak bisa juga mengatakan tidak, illa kecuali ba'dal mauti, setelah meninggal. Setelah meninggal artinya orang yang berwasiatnya. Dia meninggal, maka ini kan harta jadi hak-haknya ahli waris. Maka disitulah mereka bisa mengatakan, gak apa-apa, apa yang sudah diwasiatkan ayah, lanjutkan. Atau disitu juga mereka bisa berkata, lala, gak bisa. Itu sudah lebih dari sepertiga misalnya. Itu mereka bisa memilih antara iya atau tidak, dan itu hanya bisa dilakukan ba'dal mauti, setelah meninggalnya al-musi, ya, orang yang berwasiat. Lalu dikatakan di sini, wama wassa bihi min at-tabarru'at tu'tabaru min ats-tsuluts, dan apa yang diwasiatkan oleh seseorang min at-tabarru'at yang berbentuk sedekah. Kalau saya meninggal, sedekahkan sekian, infakkan sekian, wakafkan sekian, itu dihitung dari sepertiga. Sepertiga. Ya, jadi tidak walaupun dia sifatnya sedekah atau wakaf, tetap diambilnya dari yang sepertiga itu. Ya, kalau ada wasiat yang lain, misalnya dia memberikan kepada anak angkatnya, dari sepertiga itu juga. Pokoknya enggak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan. Contohnya tabarru'. Mohon maaf, dikatakan di sini, wa kadzalika minal wajibat in qayyadahu bitsulutsi. Begitupun yang terkait dengan perkara-perkara yang wajib. Misalnya membayar zakat atau menunaikan haji, kafarat dan lain sebagainya, kalau si al-musi, orang yang berwasiat itu berkata, saya belum sempat bayar zakat, jadi saya wasiatkan agar zakat itu dibayar dari sepertiga harta saya. Maka dari situ diambil. Ya. Dari situ diambil. Fa in atlaqahu fa min ra'sil mal. Tetapi kalau sesuatu yang wajib itu, yang harus dibayarkan itu, tidak disebutkan dari mana sumbernya, maka bukan dari sepertiga, tetapi min ra'sil mal. Ya, seseorang sakit, lalu dia berkata, saya harusnya sudah bayar zakat bulan lalu, tapi saya belum membayarnya karena saya sakit, saya baru ingat hari ini, kalau saya meninggal, ambillah dari sepertiga, maka ambilnya dari sepertiga. Lalu bagaimana kalau dia tidak menyebutkan ambil dari sepertiga, tetapi dia atlaqahu, dia memutlakannya tanpa menyebutkan dari mana itu diambil, maka itu hitungannya diambil min ra'sil mal, dari harta keseluruhan. Ya, bukan diambil dari sepertiganya kalau dia tidak menyebut kata sepertiga. Misalnya sebelum meninggal dia berkata, "Nak, ayah punya kewajiban zakat, harusnya bulan lalu dibayarkan. Nanti kalau seandainya ayah meninggal, bayarkan itu zakatnya, karena itu sudah jatuh tempo, sudah nisab, sudah haul." Ini tidak disebutkan dari sepertiga, maka diambilnya dari apa? Ra'sil malnya. Ya, dari harta secara keseluruhan. Bukan diambil dari sesuatu yang dikeluarkan sepertiga. Wa ma najazuhu fi hayatihi minat tabarru'at. Dan apa yang sudah najazahu, yang sudah sah, yang sudah terjadi, fi hayatihi, dalam kehidupannya, minat tabarru'at, berupa amal kebaikan, contohnya wakaf, atau membebaskan budak, atau memberikan hibah dan lain sebagainya, fa in fa'alahu fi sihah, u'tubira min ra'sil mal. Kalau dia melakukan itu dalam kondisi dia sehat, maka itu dianggap bagian dari harta secara keseluruhan. Artinya tidak dianggap itu bagian dari sepertiga. Artinya sepertiganya lain lagi. Jadi seseorang masih sehat, masih bugar, tidak ada apa-apa, dia berinfak untuk wakaf, untuk ini, untuk itu tidak dianggap dari sepertiga. Ya, tetapi dianggap dari harta secara keseluruhan. Artinya kalau nanti dia meninggal, itu tidak bisa ahli waris mengatakan, kan kemarin ayah kita sudah wakaf, berarti itu sudah dikeluarkan dari sepertiga sebagian. Oh, enggak bisa. Karena apa yang dikeluarkan semasa sehat, ya bukan dalam kondisi dia sakit atau dalam kondisi dia hampir meninggal misalnya, dikeluarkan dalam kondisi sehat secara sukarela, itu enggak dimasukkan ke dalam perhitungan yang sepertiga. Artinya kalau ketika dia akan meninggal ada wasiat selain daripada wakaf yang sudah dia lakukan 2 bulan yang lalu, maka wakaf yang dia lakukan 2 bulan yang lalu ketika dia masih sehat itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan sepertiga. Ya, sepertiga berarti dari yang tersisa setelah 2 bulan yang lalu dia berwakaf. Jelas para pemirsa Niaga TV ya. Wa ma najazahu, apa yang sudah sah, sudah terjadi fi hayatihi semasa dia hidup, minat tabarruat, dari tabarru, yaitu sumbangan sukarela, kal wakfi, contohnya wakaf, atau membebaskan budak, atau memberikan hibah, fa in fa'alahu fi sihhati, apabila dia melakukannya saat dia masih sehat, u'tubira min ra'sil mal, maka itu dianggap bagian dari harta secara keseluruhan. Wa in fa'alahu fi maradil maut. Tapi kalau dia melakukan tabarru dalam kondisi dia sakit yang dikhawatirkan dia meninggal, maka itu wakafnya itu dihitung dari sepertiga. Artinya itu sudah masuk ke sepertiga. Ya. Artinya nanti kalau dia punya wasiat yang lain, berarti sepertiga itu sudah berkurang dengan dia berwakaf itu. Ya. Atau dalam kondisi dia berwasiatnya dalam kondisi peperangan pecah. Ada kemungkinan dia akan mati syahid misalnya, atau wafat dalam peperangan, lalu dia berwasiat wakaf, maka itu dihitung dari sepertiga. Atau dalam kondisi tamawujil bahr, dalam kondisi dia berada di tengah-tengah badai lautan, yang ada kemungkinan dia akan binasa di tengah-tengah lautan itu, lalu dia berwasiat atau dia menulis wasiat yang mana wasiatnya disampaikan kepada kawannya yang di atas kapal, kawannya itu selamat misalnya, sedangkan dia meninggal dalam peristiwa itu, maka apa yang dia wasiatkan itu dihitung dari sepertiga, ya bukan dari ra'sil mal. Atau dia dalam kondisi menghadapi kematian, misalnya dia tertangkap oleh musuh akan dieksekusi, dia berwasiat dulu. Au ba'dal wiladah, atau setelah kelahiran dan sebelum ari-arinya apa putus. Ya. Wattasalat hadhil asya bil maut. Ini dalam kondisi bersambung dengan kematian. Ya, orang lagi tadi lagi sakit di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah lautan, atau dia akan dieksekusi dan lain sebagainya, ittasalat bil maut. Ini bersambung kondisinya dengan kematian. Waktu biraminas tulus, maka dalam kondisi-kondisi ini yang dihitung adalah dari sepertiganya. Ya, yang dihitung adalah dari sepertiganya. Lalu bagaimana kalau dia berwasiatnya banyak, wasiat untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, setelah dihitung itu lebih dari sepertiga. Ya, kata beliau, fa in ajaza thuluth, apabila sepertiga itu ajaza, tidak cukup, amma najazahu, atas apa yang sudah dia tetapkan, atas apa yang sudah dia tuliskan, atas apa yang sudah dia wasiatkan, sepertiga itu enggak cukup. Kalau dibagi semua akan melebihi sepertiga. Budi abil awal fal awal, maka dilihat yang pertama, urutannya saja dilihat. Kalau dia misalnya memiliki beberapa wasiat, maka dilihat wasiat yang paling awal kepada siapa, maka dimulai fal awal bil awal fal awal. Maka wasiat yang paling pertama ke siapa? Kesimpulan, kesimpulan, kesimpulan. Ini kalau dijumlahkan lebih dari sepertiga, maka dilihat sesuai dengan urutan kapan wasiat itu diucapkan. Ya, kapan urutannya. Lalu bagaimana? In waqa'at duf'atan. Kalau itu terjadi di satu waktu yang sama dia tulis,

Ibu saya memiliki anak 3 yang sudah meninggal ketika di usia 2 dan 4 tahun. Karena ketidaktahuan ibu saya tentang agama, ketika anak-anaknya itu meninggal, ibu saya hanya menangis dan meratap kepergian anak-anaknya. Hingga akhirnya sekarang setelah ibu saya sering dengar ceramah Ustadz, baru dia tahu bagaimana menghadapi musibah. Yang saya mau tanyakan, apakah kelak di akhirat anak-anaknya bisa menjadi syafaat untuk ibu saya? Karena baru sekarang pas dia tahu baru mengucapkan kalimat istirja. Mohon penjelasannya. Wallahu bissawab ya. Insyaallah ya, bahwa orang-orang yang beriman itu ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, ya saufa yuhasabu hisabai yasira. Akan diberikan hisab pertanggungjawaban yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan mereka akan dipertemukan lagi dengan keluarganya dalam kondisi bahagia. Dan dalam hadis Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa orang tua yang anaknya meninggal di masa kecil, lalu mereka bersabar, maka anak-anak itu akan menyambut mereka di pintu surga. Ya. Adapun masalah tadi bahwa dahulu belum paham, ya belum paham larangan apa namanya niyahah, meratap dan lain sebagainya, ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Bertobat, meminta ampun ya, meminta maaf, ya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu apa namanya melakukan amal-amal soleh ya, menggunakan sisa-sisa umur untuk kebaikan. Insyaallah ya, insyaallah akan kelak dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Tawwabar Rahima, Allah Maha Pemberi Taubat lagi Maha menyayangi hamba-hambanya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Sudah lama tidak. Alhamdulillah, ya Alhamdulillah terus Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah Ibu ya sehat. Masya Allah, lama sekali Ibu, 4 bulan. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik Ibu, silakan Ibu. Ustaz, apa ya Ustaz di luar rumah? Baik. Kalau kita tidak mengartikan syukur dan berdoa, itu benar. Dan kita jangan mengamalkan itu dan penyanda. Kalau kita kembangkan seperti ini, apakah itu lebih besar? Mohon maaf, Ibu bisa diulang. Apabila kita ingin? Iya. Mengartikan bismillahirrahmanirrahim, adilal. Dan kita mengawal yang mengartikan dan penyanda. Iya. Terus kita kembangkan seperti itu. Sebenarnya nama Allah yang maha pengerti, lagi dari tadi dan maha penyayang dan tidak terbunuh. Apakah kita menyalahi artinya atau baik tafsirnya? Baik. Waalaikumsalam. Jadi terkait dengan bismillahirrahmanirrahim ya, kalau kita artikan dengan Allah yang maha pengasih dan maha penyayang yang tidak terbilang sayangnya itu. Allah alam bisawab Ibu dan para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada. Kalau kita lihat penafsiran para ulama terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim, khususnya di lapas Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya para ulama berkata sesungguhnya Ar-Rahman artinya yang maha luas rahmatnya, yang maha luas kasihnya, bahwa kasih Allah itu mencakup semua makhluk, baik itu manusia, baik manusia yang beriman ataupun yang tidak beriman, ya baik hewan, baik tumbuhan, ikan di lautan, burung di atas langit sana, bahkan hewan-hewan yang ada di dalam tanah sana, mereka semua mendapatkan keluasan Rahman, yaitu kasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dikatakan Ar-Rahman yang maha luas kasihnya. Ar-Rahim yang maha penyayang kepada orang yang beriman. Ya, karena di dalam Al-Quran dikatakan wa kana bil mu'minina rahima, bahwa rahimnya itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Rahim itu artinya sayang. Allah kasihnya mencakup semua makhluk. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini ya yang bernyawa. Ya, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang bernyawa kecuali Allah yang menanggung rizkinya, tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Itu menunjukkan luasnya rahmat Allah, rahmannya luas. Adapun rahimnya, itu rahimnya bersifat khusus. Untuk siapa kasih sayang Allah itu? Yaitu untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Ya, untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Oleh karenanya enggak harus orang-orang yang diberikan kasih, dibukakan rizki itu, belum tentu juga dia dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum tentu dia disayangi oleh Allah. Boleh jadi dia sedang bahkan dihukum secara pelan-pelan, istidraj misalnya. Tapi kalau Allah menyayangi seseorang, boleh jadi bentuknya dalam bentuk apa? Boleh jadi dalam bentuk ujian. Misalnya dalam hadis dikatakan idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Jadi sayang itu terkadang dengan sesuatu yang mungkin tidak kita sukai. Ya, bisa dalam bentuk misalnya apa? Sakit, yang dengan sakit itulah Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Atau dengan sakit itu Allah memberikan pahala kesabaran, sedangkan kesabaran itu pahalanya adalah bighairi hisab. Begitu penafsiran para ulama. Jadi rahman itu lebih luas, yaitu kasih yang mencakup semua makhluk. Adapun rahim adalah lebih khusus yang terkait dengan keimanan, ketakwaan dan balasan surga yang Allah berikan kelak di akhirat. Allah alam bissawab. Kita kembali ke pertanyaan pesan singkat. Sebelumnya ayah meninggal, ketika masih agak sehat, ibu sering minta maaf kepada ayah. Tapi ayah selalu bilang insya Allah dan tidak mengatakan iya. Dan sampai ayah saya meninggal, ibu saya masih kepikiran apa yang dia maafkan apa belum. Kalau sakaratul maut, ibu saya juga tidak berhenti minta maaf. Apakah ibu saya berdosa walaupun dia sudah minta maaf? Ya tidak, tidak berdosa. Sudah minta maaf ya. Dan terkadang ya orang Indonesia punya kearifan lokal sendiri. Apa-apa disebutkan insya Allah. Ya. Saya minta maaf insya Allah. Itu kadang maksud apalagi seorang suami kepada istrinya ya. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi suaminya ridho kepada dia, maka dia masuk surga kata Nabi SAW. Ya artinya ya kita ya meminta maaf kepada siapapun ya. Apalagi kepada orang tua, kepada keluarga, dan lain sebagainya. Ya, apalagi sudah berulang-ulang minta maaf, dan hari-harinya ya normal menjalani aktivitas sebagai suami dan istri, dan lain sebagainya ya. Berarti ya mudah-mudahan ya sudah dimaafkan insya Allah. Afwan Ustaz, Anda mau bertanya, apakah hanya orang yang pandai bahasa Arab dan hafal Al-Quran yang dimasukkan ke dalam surga? Ya tidak harus ya, yang masuk surga itu yang beriman dan beramal soleh. Ya iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh mengharuskan seseorang rajin membaca Al-Quran, ya berusaha memahami Al-Quran. Ya. Tetapi sekedar pandai bahasa Arab, kalau dia tidak beriman dan beramal soleh, ya tidak jaminan juga. Jadi ukurannya adalah iman dan amal soleh. Surga itu diberikan kepada manusia dikarenakan iman mereka kepada Allah dan dikarenakan amal ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Fokus ke telepon saja Pak. Bapak nggak usah lihat televisi. Bahkan kalau bisa televisinya dimatikan dulu. Fokus ke telepon. Selamat Pak. Baik. Apakah seorang anak wajib membantu untuk orang tuanya? Apakah itu karena puasa Nazar atau karena puasa Ramadan yang tinggal? Ini gimana, Pak? Baik, itu saja, Pak. Ya, assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentunya iya, betul Pak. Ya, jadi baik itu puasa Ramadan atau puasa Nazar, kalau orang tua meninggal dalam kondisi punya salah satu hutang dari hutang puasa Ramadan atau puasa Nazar, itu anaknya mengkodoknya atau membayarkan fidyahnya. Itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada hadis ya, Rasulullah bersabda, "Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dalam kondisi memiliki hutang puasa, maka keluarganya mengganti puasanya. Tetapi sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya di dalam bab puasa ya, itu di jilid 1, ini kita sudah di jilid 2, diperbolehkan juga menggantinya dengan puasa. Sebagaimana ada beberapa riwayat dari para sahabat dan juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya boleh kita ganti puasa orang tua kita itu yang meninggal dan belum sempat dibayar dengan fidyah, dengan membayar fidyah. Fidyahnya tentunya sudah sering kita dengar bahwa satu hari meninggalkan puasa maka diganti dengan memberikan satu kali makan orang miskin. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kata-kata adalah doa. Lalu bila mengatakan kepada anak yang jelek, mengapa suka gampang kena tapi kalau mendoakan kebaikan rasanya susah? Bukannya saya berprasangka buruk? Itu prasangka buruk. Ya, kalau memang kita katakan kata-kata itu doa ya, kita katakan yang baik saja. Sama seperti ada orang kemarin saya pengajian di satu tempat berkata, "Ustaz, ada kawan saya enggak mau pengajian. Katanya kalau kita pengajian makin tahu, makin paham, ujiannya makin besar." Ujiannya makin besar. Saya bilang, "Enggak juga begitu ya." Saya katakan, "Banyak orang yang sudah saya temui di dalam dakwah ini ya, tidak ada di antara mereka yang jatuh bangkrut, hancur porak-poranda setelah mereka ikut pengajian." Saya bilang 13 tahun kurang lebih saya di Jakarta ini, banyak orang yang saya kenal, kita banyak berinteraksi, gak ada yang terpuruk setelah mereka ikut pengajian. Tidak ada, saya bilang begitu. Biasa saja. Bahkan ya Allah kasih mereka keberkahan, kesehatan, harmonis. Ya bahkan banyak istri yang berkata, "Syukur sekali Ustaz, suami saya ikut pengajian. Jadi lebih baik akhlaknya, lebih bisa meredam amarah dan lain sebagainya." Artinya ya tidak juga begitu sebenarnya. Ya, menurut saya jangan kita mengatakan hal itu. Sekarang kita dapat informasi bahwa seorang ayah atau ibu katakan yang baik, jangan katakan yang buruk kepada anaknya, itu saja. Itu saja tanpa harus kita berprasangka buruk. Oh, kalau giliran yang diucapkan kejelekan pasti langsung kena. Tapi kalau dilakukan kebaikan kok enggak dapat-dapat? Belum tentu juga, karena kebaikan itu terkadang terjadi tanpa kita sadari. Ya, kesehatan itu enggak kita sadari, keselamatan itu enggak kita sadari, keamanan itu seringkali tidak kita sadari, bertemu dengan orang-orang baik itu seringkali tidak kita sadari, dihindarkan dari penyakit itu seringkali kita tidak sadari, dan banyak hal. Dibimbing untuk mengenal orang-orang soleh, diringankan langkah untuk hadir ke pengajian, banyak hal yang kita anggap biasa saja, padahal itu kebaikan. Bahkan kadang anak kita mau sholat, usianya baru 5 tahun, 7 tahun, ya tapi dia mau datang ke masjid, itu mewah sebenarnya, itu kemewahan. Artinya kita bisa melihat bahwa fitrahnya masih terjaga. Walaupun mungkin ada anak-anak yang lain yang lebih cepat, dia hafal ini, hafal itu, dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Ya, selalu melihat bahwa kebaikan itu ada, harus kita syukuri, dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Suami anak trainer di perusahaan karet. Setelah para murid suami lulus, mereka sering memberi hadiah. Yang terakhir ini suami membeli bensin di warung salah satu muridnya dan tidak mau bayar. Suami tetap memaksa membayar, tapi orang itu tetap tidak mau. Apakah hadiah seperti itu termasuk rishwah? Ya, menurut saya tidak. Apalagi sudah lulus, ya sudah berlalu, lalu kita satu waktu makan ke warung makan dia, lalu kita digratiskan. Apa salahnya? Tidak ada masalah di situ. Tahadu, tahabu, saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya, kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Apalagi yang tidak ada kaitan, tidak akan mempengaruhi apa namanya kebijakan dan lain sebagainya. Beda dengan pengumpul zakat. Kalau dia dapat hadiah, boleh jadi tahun depan dia tidak lagi objektif dalam menghitung apa kewajiban zakat dan lain sebagainya. Tapi yang sifatnya adalah seseorang mengajarkan kita Al-Quran, ya, lalu kita merasa senang anak kita hafal Al-Quran, lalu kita berikan dia apa motor atau mobil, masya Allah, itu satu hal yang bagus, memuliakan orang-orang yang telah memberikan kita kebaikan. Ya. Dahulu para sahabat hanya membacakan suratul Fatihah kepada seseorang yang sakit, lalu mereka senang karena keluarganya sembuh, diberikan 30 ekor domba. Lalu para sahabat berkata, ini boleh enggak yang begini? Nah, kita tanya dululah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hadis Abu Sa'id kalau saya tidak salah. Maka Nabi berkata, "Dari mana kalian tahu Al-Fatihah itu ruqyah?" Ya, bagi saya bagian apa namanya? Bagian dari domba tersebut. Allah alam bissawab. Apakah hanya nama istri yang dimasukkan dalam ahli waris dalam akta jual beli rumah merupakan ahli waris satu-satunya dari rumah tersebut? Walaupun ada ahli waris yang lain, 3 orang anak laki-laki, akan tetapi tidak termasuk dalam surat akta jual beli setelah pemilik surat-surat rumah meninggal. Ya tidak begitu ya, ahli waris ya yang sudah ditetapkan oleh agama, ahli waris seseorang itu adalah istrinya atau suaminya, atau anak-anaknya, atau orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya. Kalau ayahnya ibunya tidak ada, misalnya bisa lari ke kakeknya, ya. Jadi bisa saudara-saudaranya, ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, semoga Ustadz dan para pendengar Niaga TV selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa hukumnya orang ngereditin barang tapi si pengkredit dikasih uang suruh beli sendiri sebelum dibeli barangnya si pengkredit sudah berakad, bagaimana hukumnya? Allah alam bisawab ya. Yang lebih selamat, lebih aman adalah kita yang membelikan barangnya. Jadi saya miliki dulu barangnya. Jadi saya benar-benar menjual barang. Kalau begitu tidak ada barangnya. Walaupun ya dalam beberapa fatwa misalnya itu dianggap sebagai wakalah dan lain sebagainya, tetapi yang lebih selamat, wallahu a'lam bishawab, lebih aman, lebih sempurna adalah yang mengkreditkan satu barang, dia beli dulu barang itu, setelah dia miliki barang itu baru dia jual lagi, bukan dia kasih uangnya suruh beli misalnya lalu diganti dengan yang lebih. Wallahu a'lam bishawab, yang begitu yang lebih selamat tidak dilakukan, ditinggalkan ya, khawatir kita itu jadi apa? Riba. Itu jadi riba. Tapi kalau kita beli barangnya, sudah kita beli ini handphone seharga 5 juta, sudah kita pegang, itu sudah jadi milik kita. Lalu saya kreditkan, walaupun saya belinya tergantung permintaan kan? Itu enggak ada masalah. Allah alam bissawab. Bila ada salah satu ahli waris menggugat apa ini? Tadi pertanyaan pesan singkat. Bila ada salah satu ahli waris menggugat ke pengadilan, bagaimana sikap ahli waris yang lain? Apakah datang atau bagaimana? Sedangkan kita tahu pengadilan itu pakainya kompilasi. Ya, kompilasi hukum Islam itu kan hukum-hukum syariat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah dijadikan hukum positif. Dia hukum-hukum Islam dari Al-Quran, dari As-Sunnah, kebanyakannya adalah sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i, kemudian dijadikan hukum di negara kita Indonesia, namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Ya kalau memang butuh ke pengadilan ya silakan. Ya. Itu memang hukum syariat yang diadopsi oleh hukum negara. Wallahu a'lam bissawab. Apakah benar kalau kita banyak bersolawat kepada Nabi, maka kita tidak didatangi dan tidak akan ditanya oleh malaikat di alam kubur? Saya tidak tahu ada fadilah seperti itu. Yang saya tahu bahwa barang siapa yang bersolawat satu kali, Allah akan berikan 10 kebaikan. Allah balas dengan 10 kebaikan. Tapi kalau fadilahnya adalah tidak akan didatangi malaikat di kubur, saya tidak tahu ada keutamaan seperti itu. Tentang kesalahan dalam sholat, misalnya kita kelupaan di waktu sholat subuh, lalu kita lupa mau sujud sahwi. Tentang kesalahan dalam sholat, misal kita kelupaan di waktu sholat subuh, lalu kita lupa mau sujud sahwi, lalu setelah sholat zuhur baru kita ingat, apakah boleh kita baru melakukan sujud sahwi? Allah alam bisab, itu tergantung juga nanti kelupaan maksudnya apa-apa lupanya. Kalau maksudnya lupa itu lupa tahiyat awal misalnya, dia berdiri seharusnya dia tahiyat awal, lalu di ujung dia tidak sujud sahwi, kalau di mazhab Imam Syafi'i sujud sahwi sunnah. Sujud sahwi itu sunnah. Kalau yang dia tinggalkan itu rukun, misalnya dia lupa baca Fatihah atau dia lupa satu rakaat, maka itu tidak sah kecuali dia menggantinya. Artinya kalau dia kurang satu rakaat, dia tambah satu rakaat. Ya, kurang satu rakaat dia tambah satu rakaat. Atau misalnya dia lagi sholat langsung sujud lupa ruku, maka dia berdiri untuk ruku dulu. Dia berdiri dulu tegak, ruku baru sujud. Ya, atau dia ruku sebelum baca Fatihah, maka dia kembali untuk membaca Al-Fatihah. Gak bisa Al-Fatihah, gak bisa rukun contohnya Al-Fatihah atau ruku atau sujud diganti langsung dengan sujud sahwi, gak bisa. Ganti dulu, kerjakan dulu, baru di ujung nanti sujud sahwi. Allah alam bissawab. Bagaimana kalau kita, apakah kalau ingin bertobat kita harus tahu atau ingat dosa-dosa yang kita perbuat, lalu bagaimana kita, kalau kita di masa lalu sangat banyak dosa dan tidak ingat lagi satu persatu. Yang kita ingat ya kita bertobat, ya Allah saya pernah melakukan ini, ampuni saya. Ya Allah, saya memohon ampun kepadamu atas dosa yang saya sengaja atau tidak saya sengaja, yang kecil ataupun yang besar, ya kita minta ampun. Kalau kita ingat ya kita sebutkan, kita mohon ampun. Tapi kalaupun tidak, kita memohon ampun secara umum, diikuti dengan penyesalan, lalu tekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Bagaimana kalau kita di dalam bis, waktu sholat subuh sudah masuk, biasanya tidak berhenti, bagaimana cara kita sholat dalam bis? Kalau memang sangat darurat, walaupun kalau di bis kan sebenarnya tidak terlalu darurat ya. Hanya saja kadang kita merasa tidak enak ngomong sama supirnya. Padahal supirnya kalau seandainya kita bicara, dia dengan senang hati berhenti. Ini harus dilihat juga dari sisi itunya. Bagaimana kita bisa memiliki idealisme yang kuat, memiliki apa? Bahwa kalau itu kaitan dengan sholat, ya kita harus tegas, harus jelas. Kita katakan, Pak berhenti dulu, ini waktu subuh tidak panjang, kami ingin sholat dulu. Ya, kecuali kalau dalam kondisi misalnya di tol, tidak ada sama sekali rest area, atau masih jauh diperkirakan rest area terdekat, baru satu jam lagi. Kalau terjadi seperti itu, ya bisa saja dihukumi sebagai kondisi yang darurat. Ya, karena sholat subuh itu nanti tidak bisa dijamak. Baik takdim ataupun takhir, maka ya la yukallifullahu nafsan illa usaha, artinya kerjakan ya semampu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika haji pas di Mina setelah lempar jumrah Aqabah, saya dan suami ngobrol bermesraan tapi tidak berjima, karena kami pikir larangan ihram sudah tidak berlaku lagi kecuali jima sampai tawaf ifadah. Saat itu kami belum tawaf ifadah, lalu saya ragu apakah bermesraan ini masih termasuk larangan ihram. Saat di Google ternyata semua yang berhubungan dengan istri masih termasuk larangan ihram. Setelah itu saya langsung beristighfar dan menjauhi suami saya sampai tawaf ifadah. Yang saya tanyakan, kami tidak membayar dam, apakah haji kami sah? Yang saya tahu, wallahualam bissawab, yang harus kita murojaah lagi, yang saya tahu semua larangan sudah boleh kecuali jima. Ya, yang saya tahu semua larangan sudah boleh kecuali jima. Walaupun ini butuh tadi ya, butuh kita murojaah lagi, butuh kita baca lagi atau tanyakan kepada para ulama. Allah alam bissawab. Apakah ujian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah musibah saya masukkan ke pondok tapi gagal? Apakah ujian Apakah musibah saya masukkan anak ke pondok tapi gagal? Baik. Baik. Alam bisab ya. Ya, barang. Tetapi ya kita jangan berputus asa. Kalaupun apa namanya satu pondok tidak bisa, ya cari pondok yang lain, kan seperti itu. Ya kalaupun pada akhirnya enggak bisa, misalnya ya tinggal bagaimana kita selalu berusaha menjaga anak kita, pergaulannya, ya apa namanya, menjaga dia dari hal-hal yang bisa merusaknya, baik itu media sosial, handphone, kita jaga. Ya kalaupun tidak bisa, entah anaknya menolak atau ada faktor tertentu, biaya dan lain sebagainya, ya kondisikan ya, kita jaga sebagai satu amanah yang harus kita jaga fitrah mereka agar tetap berada di atas tauhid, agar tetap di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisab, ini barangkali beberapa hal yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.